Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat zuhur dan jamaah kajian zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Kamis tanggal 24 Oktober ya, atau bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah kalau tidak salah. Dan di mana beberapa hari lagi kita akan masuk tahun baru Islam 1435 Hijriah. Mudah-mudahan di akhir tahun ini, dan sengaja dipilihkan judul mengenai sikap beragama, mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi kita atas sikap beragama kita selama ini. Jadi judulnya mengenai sikap lurus dan toleran. Hanif, lurus artinya hanif. Hanif artinya lurus, toleran artinya tasam dalam beragama. Bermula dari pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan para sahabat itu senantiasa banyak bertanya, dan alhamdulillah gara-gara para sahabat bertanya jadi ilmu buat kita. Maka nanti ada sebuah kaidah bahwa as-su'al, bertanya itu nisful ilmi, setengah dari ilmu. Jadi bertanya itu baik, bertanya itu membuka ilmu. Bahkan kalau kita belajar, meskipun kita udah tahu, boleh nanya. Tujuannya ngasih tahu yang lain. Ini sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Abbas berkata, su'ilan Nabi SAW, Nabi ditanya. Pertanyaannya, ayyul adyani ahabbu ilallah ya azza wa jalla. Wahai Rasulullah, adyan jamak dari kalimat din. Dinun artinya agama. Agama yang bagaimanakah, beragama yang bagaimanakah, ahabbu ilallah, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bertanya mengenai sikap beragama. Kan juga kita pada hari ini juga berhadapan dengan hal yang sama. Kita kadang agama Islam kan satu. Namun kan kadang dalam bersikap atau dalam sikap beragama kan orang beda-beda tuh. Ada saudara kita muslim, dia Islam juga, cuman beragamanya bebas banget gitu. Katanya teman-teman sekuler tuh kadang beragama tuh nyaris tanpa aturan tuh. Kadang agama semuanya serba boleh gitu kan. Laki-laki sama perempuan kalau senang boleh nikah. Laki-laki juga boleh nikah. Perempuan sama perempuan, orang sekuler gitu tuh, ya. Mereka ingin menghalalkan nikah sejenis kan. Bahwa beribadah tuh ada aturannya. Namun kadang-kadang ada orang yang kadang yang penting niatnya baik gitu kan. Contoh tahun lalu ada yang berkomentar, salah seorang tokoh agama di kita, berkurban kan gak mesti motong hewan kurban. Duitnya 2 juta, sumbangin aja buat kebaikan, pahalanya korban juga. Karena korbannya motong kambing, korbannya motong sapi gitu kan. Atau pernah juga ada tokoh sekuler di kita di Indonesia, sekarang populer dengan sebutan jaringan Islam liberal, dia berkomentar, gimana kalau pergi haji itu gak mesti musim haji. Karena kalau musim haji kan repot nih, jutaan orang. Pergi haji gantian aja, Indonesia Januari, Malaysia Februari, dan negara lain Maret, jadi gantian gitu. Kayaknya usulannya boleh juga ya. Cuma ngaco ini yang gitu kan, jadi beragama gak ada Tuhan ini. Bahkan nyaris nanti beragama tanpa Tuhan gitu. Karena apapun yang disembah, sah-sah aja gitu kan. Jadi orang Islam punya surga, orang agama lain punya, masing-masing punya surga yang masing-masing. Nah, ada juga kawan kita beragama, kalau yang satu tadi bebas banget, semuanya serba boleh, gak terlalu menggampangkan urusan. Ada kawan kita yang lain berada di sisi yang sangat berbeda gitu. Kalau yang tadi semua serba boleh, yang satu lagi kawan kita semuanya serba gak boleh gitu. Ini haram, itu haram, semuanya. Jadi kalau ngikutinnya agama sempit banget gitu. Yang satu agama kayaknya lega banget, ya lega dalam artian semuanya bebas gitu kan. Semuanya halal, yang satu seolah semuanya serba gak boleh gitu. Sehingga rasa hidupnya sangat sempit. Nih Nabi ditanya ya Rasulullah, ayyul adyani ahabbu ilallah ya azza wa jalla. Jadi saya sampaikan, mudah-mudahan ini jadi bahan refleksi akhir tahun kita ya, bahan evaluasi tentang sikap beragama kita. Ditanya seperti ini Rasulullah menjawab, qala, kata Nabi, al-hanifiyatus samha. Sikap beragama yang baik, kata Nabi, adalah al-hanifiyatus samha. Rawahul Bukhari. Ini saya ambil dari kitab Al-Adabul Mufrad di Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan jawaban Nabi adalah beragama yang terbaik adalah al-hanifiyah as-samha. Nabi Muhammad menyebutkan dua sikap. Yang pertama, beragama harus hanif. Jadi muslim harus hanif. Hanif artinya lurus. Lurus artinya hidup harus sesuai dengan aturan. Beragama tidak boleh ngarang-ngarang. Bahwa Allah telah menetapkan aturan, Rasulullah datang membawa ajaran agama Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Beragama harus lurus, tidak boleh bengkok-bengkok. Jadi makna yang pertama, hanif. Hanif artinya lurus. Lurus sesuai dengan aturan. Kayak orang kerja, ada standar operasionalnya gitu kan. Ada prosedurnya, agama juga begitu. Ibadah ada aturannya, muamalah ada aturannya. Harus hidup, harus sesuai dengan aturan Allah. Gak boleh bengkok-bengkok, gak boleh ngarang-ngarang. Yang pertama kata Nabi, beragama harus hanif. Contoh ada ayat dalam Al-Quran. Ayat dalam Al-Quran, contohnya surah Thaha ayat 123 tentang kewajiban hidup mengikuti aturan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang hidup mengikuti petunjuk aku, kata Allah, fala yadhillu wala yashqa, maka tidak akan tersesat dan tidak akan cilaka. Sahabat Ibnu Abbas menafsirkan tidak tersesat di dunia dan tidak cilaka di akhirat. Jadi bahwa hidup harus mengikuti aturan Tuhan, ibadah, muamalah, aturan apa aja deh. Yang kemarin korban, ada enggak aturan itu? Ustaz, di kampung saya enggak ada yang suka makan daging kambing, Ustaz. Boleh enggak Ustaz 2 juta beli ayam? Ya, 2 juta beli ayam sebagiin, boleh enggak hadirin? Ya enggak boleh lah, korbannya harus ya kalau enggak kambing, sapi atau unta gitu kan. Di kita dikiaskan kerbau dengan sapi. Mungkin sama-sama dia 4 kelolannya. Jadi harus ada aturan gitu, ada aturan. Ayat yang lain contohnya, kewajiban hidup mengikuti aturan. Kewajiban mengikuti aturan, Allah berfirman dalam ayat lain, surat Al-Hasyr, ayat ke-7 contohnya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma'atakumur rasulu fakuduhu wa manahakum anhu fantahu. Yang dibawa oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad, maka ambillah. Dan yang dilarang oleh Nabi, maka tinggalkanlah. Dua ayat ini dari sekian banyak ayat perintah hidup mengikuti aturan, kan sangat jelas perintahnya kan bahwa hidup nggak boleh beribadah, beragama, nggak boleh ngarang-ngarang. Udah ada aturannya. Namun Nabi Muhammad ketika ditanya tadi, beliau tidak hanya menjawab hanif ya. Beragama yang pertama kata Nabi hanif, namun kemudian beliau menyebut sifat yang lain, sikap yang lain namanya samha. Samha atau tasamu artinya toleran, tasamu artinya fleksibel, tasamu artinya luas, tasamu artinya memudahkan. Hidup harus sesuai dengan aturan, hanif, namun dia fleksibel. Nabi menyebutkan dua sifat, dia harus hanif, sesuai dengan aturan, nggak boleh bengkok-bengkok, namun juga fleksibel, namun juga toleran, namun juga tidak kaku, begitu. Mungkin kalau benar terjemahan saya, dia idealis tapi juga realistis. Beragama harus sesuai dengan aturan, namun nanti dalam kehidupan nyata kita banyak dihadapkan dengan hal-hal yang membuat kita dituntut untuk lebih, bukan realistis ya, lebih tasamu. Allah Subhanahu wa taala saja sangat tasamu, sangat toleran kepada kita hambanya. Kenapa kita kadang beragama terlampau kaku gitu? Yang kedua, Nabi menyebutkan sikap yang terbaik. Jadi beragama harus lurus, tapi juga toleran. Contoh nih, dalam ilmu fikih ada istilahnya perkara-perkara yang dimaafkan. Istilah fikihnya perkara yang ma'fu anhu. Contoh, kan tadi kan saya bilang ibadah ada nggak aturan sholat nih? Ada aturan sholat. Di antara aturan sholat kita kenal ada yang namanya syarat sahnya sholat. Sholat dianggap sah kalau ada 4 perkara tuh. Sholat dianggap sah kalau suci, toharoh kan, baik badan kita, baju kita, tempat kita sholat harus suci, tidak ada najis. Yang kedua, syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Sholat tidak menghadap kiblat tidak sah. Yang ketiga, sholat harus masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, sana. Ya, rumah di Ustaz, di Bojong Ustaz, nggak di Petak Ustaz, jauh banget gitu kan. Terus mau kerja sendiri, menambil di daerah sini kan macet banget. Saya kalau nungguin ajan, ajan jam 5 Ustaz. Setengah 5, sembahyang aja kan. Sangat sembahyang gitu. Masa belum masuk waktu gitu kan. Allah juga nggak tahu kan Ustaz. Misalnya repot, itu harus ada aturan yang gitu kan. Jadi takut tadi itu harus toharoh, harus masuk waktu. Yang ketiga, sholat harus tutup aurat. Yang keempat, sholat harus ulangi toharoh, menghadap kiblat, nutup aurat dan masuk waktu ya. Empat syarat. Ini aturan bakunya nih. Namun dalam prakteknya kita dihadapkan banyak fenomena-fenomena itu kita tasamu contoh. Kemarin kita untuk motong kambing Idul Adha, motong hewan kurban hari Selasa. Kan pagi kita motong hewan kurban untuk banyak darah di baju kita. Sholat zuhur. Boleh nggak dibagi pakai buat semayang? Kenapa nggak boleh? Darah ya, darah najis bukan? Najis ya. Kita sepakat nih darah najis kalau dibagi kita nggak buat semayang. Kita lagi sholat nih, lagi sholat. Pas lagi sholat, ada nyamuk terbang, nempel di tangan. Kita usah tetap aja. Mati nyamuk. Ya. Emang kuat darah nggak tuh? Iya. Apa kuat pocong? Kan ya kuat darah ya. Apa yang kita lakukan? Berhenti sholat atau kita terusin? Karena darahnya. Karena darahnya. Nah, yang dikit-dikit namanya perkara yang ma'fu anhu, yang dimaafkan. Darah yang sedikit. Nyamuk kuat darah dikit, paling dikit doang kan. Atau ibu-ibu mau sholat di mukenanya ada darah. Kan darah nyamuk kan, boleh gak buat sholat tuh? Yang dikit-dikit namanya dimaafkan. Jauh nyamuk lagi meeting gitu kan, 30-40 kita tidak bisa bilang itu bukan darah-darah bukan? Juga kita gak boleh bilang itu bukan najis, najis bukan? Najis, tapi dimaafkan namanya. Dimaafkan. Jadi kita kalau maaf, orang laki kan kalau pipis, kita kebanyakan diri ya, buat pipis diri kan. Kalau pipis kan ada yang nyiprat lagi tuh. Yang cashback apa pisback ya, tipis yang tambah kita sekarang zaman cashback gitu kan, kita gitu pipisnya air apaan ya, kan kita ragu-ragu ya kan. Dulu kalau kita belajar kalau kan ada mungkin apa air pipis yang balik lagi apa air basuhan kita kan mana karena teman kita ya mau cuma ngapain kamu gitu kan, pusat saya ragu-ragu nih gitu kan. Kan susah gak tuh? Bapak, cium gak pak? Bapak, coba pak. Apa? Enggak, saya pengen sholat saya sempurna pak. Betul gak itu? Sikap dia ingin sempurna, bagus gak? Dia ingin hanif kan? Namun, yang kalau dulu kita bayangkan buru-buru, kita buka keran, ambil air, kita pengen. Jadi, berarti aja lagi, menghilangkan keraguan. Enggak, pusat, kalau saya lain, pusat. Pengen tahu pak, artinya enggak, saya orangnya pengen sempurna pak Ustaz, saya pengen ibadah saya ini lurus, betul hadirin, cuman yang begitu itu dimaafkan namanya. Jadi kita kan kadang-kadang ya namanya sholat kan harus toharo tuh, saya mohon maaf, ada nggak orang was-was tuh udah pipis udah jengkok begitu kayaknya ada yang kuat lagi ya, atau buang angin lah. Ada orang perasaan buang angin terus. Di zaman Nabi ada sahabat begitu, kata Nabi yang namanya buang angin, imma antajida rihan aw tasma'u sautan. Kalau tidak kamu dengar suaranya atau kamu cium baunya itu bukan. Kecuali berasa banget ya, walaupun enggak ada. Enggak ada bunyi, enggak ada suara, kan enggak ada bau, cuman ini maksudnya kan ada yang ragu-ragu nih. Saya mohon maaf ya. Mungkin yang ragu-ragu ketemu kadang kalau udah pipis nih, udah wudu kan, pas jalan kayak ada pok gitu kan. Kalau maaf ya kan, itu mungkin gitu kan. Nah, bunyi dari dalam, apa namanya paha lipat kan. Jadi akhirnya kan, dibalik lagi. Nah yang begitu itu namanya, apa namanya penyakit was-was. Was-was. Ya kan? Tapi saya orangnya pengen sempurna pusat, bener. Sholat harus tutup aurat, betul gak nih? Kita orang laki deh. Kan aurat laki-laki mulai dari pusat sampai lutut kan, kan apalagi zaman dulu banyak orang yang ahli hisab ya, kan rokok pendek zaman dulu kan ada celana yang bolong kena pernah berokok tuh kan, pas lagi sholat, ini lagi tahiyat pertama, bolong ini dipakai. Kita nggak bisa jelas aurat bukan? Aurat ya, kelihatan nggak tuh? Kelihatan ya? Tapi yang dikit-dikit namanya dimaafkan. Yang kecil kan? Ya, seukuran segini deh, goliknya bolong-bolong gitu kan? Atau mungkin tanahnya, ada nggak jahitan robek sedikit dalam ini? Nah, tanah mahal di tanah abang kan? Yang robek tanahnya ini, apa yang dia lakukan? Aurat kelihatan nggak tuh? Tapi cuma sedikit gitu. Robek lagi tak sujud lagi sujud, gitu. Ini kadang ada nggak bolong dikit ya? Yang dikit-dikit namanya dimaafkan. Nama istilah ilmu fikihnya ma'fu anhu, dimaafkan. Kecuali lala ini sekarang banyak orang laki sekali lagi yang kadang kan kalau aurat pusar sampai dan kalau tarik jarak terus gini nih ya, gini kan ya. Kadang-kadang ada orang laki yang namanya bangetan turun kan? Yang baju pengen naik arah alay-alay begitu dia rukuk kan panahnya ke bawah turun kelihatan ya ini kan? Aurat terbuka gak tuh? Yang saya pahami itu bukan yang dimaafkan, itu lalai itu alay dan lalai alay dan lalai itu termasuk apa namanya sholatnya gak sah gitu. Karena kan selalu begitu kan ada kok tahu kosong kan sudah kelihatan kalau kita lagi duduk kan sudah kelihatan kalau gitu. Saya tanya bapak-bapak terutama, pernah nggak melihat umumnya kalau di pusat perbelanjaan tuh orang pakai celana jeans sekarang kan turun banget kan? Celana. Karena ininya begitu sujud lebih jalan lagi tuh, ya kan? Tapi kalau kita tuh buat saya sayang dia sholat tapi auratnya kebuka, maaf pak, namanya tanahnya kebangetan turun. Biasa orang sekarang jawabnya masalah buat tuh. Masalah pak, sama Allah kok masalahnya di belakang mulus pak. Orang mulus. Kelihatnya orang belahan kelihatan banget sampai tuan dalamnya kelihatan nggak ada mereknya gitu deh. Jadi hadirin yang ada yang kecil-kecil dimaafkan. Jadi kita tidak bisa bilang itu bukan darah ya, itu darah dari itu najis semuanya. Kita tidak bisa bilang itu aurat-aurat bukan aurat, tapi namanya perkara yang makfu anhu. Sholat harus menghadap kiblat, betul nggak? Itu kan aturan. Belum lama sempat di Jakarta dan di beberapa kota kita ribut ya mengenai pergeseran bumi segala macam. Sholat harus menghadap kiblat. Namun dalam prakteknya kita masuk ke masjid nih, begitu masuk ke ruangan kita pengajian, kan karpet sudah digelar ya, jarak sudah digelar. Maksudnya begitu mati udah sholat aja. Oh saya nggak mustah. Kalau saya tiap sholat nggak pernah kompas nih. Ya harusnya kan bumi bergetar kan berubah. Ini kawan kita tiap sholat yang pernah kompas gitu kan, miring kiri miring kanan gitu kan. Orang udah 3 rakaat yang sejarah kita kelamaan gitu. Kita pusat kalau tiap sholat kita sempurna. MT bagus cuma nyusahin gitu. Iya. Orang-orang udah assalamualaikum dia masih geser teman geser. Ada bapak tadi pak ibu. Kelamaan gitu. Tapi kan bumi ya memang mungkin benar ya, tapi ya begitu kan dimudahkan gitu. Kita sholat harus menghadap kiblat kan, ya, tapi udah digelar insya Allah yang gelar juga tahu arah kiblat gitu kan. Saya tanya mungkin nggak kiblatnya miring-miring dikit nih, namanya ada doa ya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, ya Allah seandainya kami lupa kami salah-salah dikit kami minta dimaafkan gitu. Kita mohon agar Allah tasamuh kepada kita. Mengapa kadang dalam praktek beragama kita terlampau terlambatan dan sikap hidup nih. Ada orang yang kaku banget nih. Nanti kita akan lihat terutama dalam masalah ibadah dan muamalah. Bisnis, kayak menyewa, peminjam-minjam. Bisnis harus tasamuh. Bisnis harus toleran. Harus fleksibel, harus luas gitu. Orang gak suka yang terlalu kaku gitu kan. Dia, bisnis itu apa namanya, apalagi zaman sekarang kan. Dan alhamdulillah sekarang kalau bicara masalah agama di Indonesia, Islam semakin berkembang di kota-kota besar misal Jakarta, kan semakin banyak orang yang kembali ke pangkuan Islam kan. Dulu mungkin yang belajar agama, yang sholat hanya kalangan tertentu kan, sekarang semua orang nih kembali kepada Islam. Pernah saya sampaikan di sini kan, pengajian di mana-mana sekarang itu hadir. Baik yang sesat maupun yang benar gitu kan, jangan tuh di mana-mana gitu. Yang pakai jilbab bu, paling banyak nggak bu? Sekarang wanita muslim pakai jilbab modelnya banyak nggak bu? Model-model ya, yang di leher, yang ujungin di kan, gitu kan. Ada yang berosa di sini, ada yang anting-anting gitu. Pakai jilbab, pakai anting-anting ada tuh ya? Ya namanya model lah. Dengan yang namanya pakai jilbab ada nggak aturan itu? Ada almuhi harus syar'i segala macam gitu. Karena menghadirin nanti kita lihat bahwa dibutuhkan sikap yang lebih apa namanya? Jadi dua hal, dia harus hani namun juga tasamu. Bahwa apa namanya? Mudah-mudahan orang semakin belajar agama lama-lama dia berubah menjadi baik. Jadi dibutuhkan sikap yang sekarang banyak preman yang tobat, banyak enggak tuh? Ya. Kan zaman dulu mah preman mau tobat gampang ya, karena kan takutnya kecil. Paling gambar lopek gitu kan, atau gambar jangkar gitu kan, atau bunga mawar yang akarnya keluar lamanya tato 20 tahun kan preman zaman dulu tobat kan gampang, udah pak padahal main gambar jangkar aja putus kan gitu. Coba kalau preman sekarang mau tobat gimana? Preman zaman sekarang tatonya sekejap ada, ada gambar mandang, ada gunung, ada sawah, ada gambar patani, lagi macul gitu kan, ada pohon kelapa gitu, pantai gitu. Dia mau tobat gimana coba? Di mana preman mau tobat zaman sekarang? Apa seumur hidup jangan bersama yang tuh? Lama pak, nggak bisa dapat. Bapak kulit tuh pak. Gimana hadirin itu? Apa jawabannya tuh? Saya bingung juga. Ya kayaknya ngelola sholat aja lah, semoga Allah mengampuni apa namanya, Allah menerima amal ibadah kita. Kita kembali, dengan yang makmullah. Tadi kita jadikan sholat sebagai contoh kan, jadi contohnya sholat harus menghadap kiblat, menutup aurat gitu kan, masuk waktu, harus suci, harus toharoh. Namun dalam prakteknya, banyak sekali kita dijumpai dengan tuntutan-tuntutan di mana kita dituntut untuk lebih tasamu. Dan kata Nabi istilahnya al-hanifiyah as-samha. Samha atau tasamu artinya toleran, artinya fleksibel, artinya apa namanya, artinya luas dan lain-lain. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ada sebuah hadis Nabi, dan nanti bukan hanya masalah ibadah ya, ini juga dalam contoh sebelum kita masuk hadis ini. Kemarin kita menyembelih hewan kurban. Berkurban kan sebagai sebuah ibadah, ada gak aturannya? Ada sempat kita singgung berkurban kan, namanya kurban memotong seekor hewan yang ditentukan, kalau gak kambing, sapi, atau unta. Tadi kita udah sebut di awal, boleh gak korban pakai ayam? Gak boleh. Atau Pak Ustadz saya beli kambing, cuman kambing udah dipotong Pak Ustadz. Pada beli kambing itu pada tulangnya, ada palanya gitu kan, saya beli kambing filet lah. Itu kan dagingnya doang kan, 2 juta boleh gak? Gak boleh, harus beli kambing itu. Bahkan kalau kita belajar di kelas nih, kambing atau hewan lain yang kita korbankan, sapi dan seterusnya, ada gak syaratnya? Contohnya kambing, apa syaratnya kambing? Kita lagi belajar sekarang teori ini. Teorinya kambing yang dipotong, dikorbankan, ada syaratnya. Apa syarat pertama tuh? Sehat. Lagi tuh. Tidak kecat. Berapa umurnya tuh? 29 my age. Berapa umur kambing tuh? Masuk tahun kedua ya? Tahun lebih dah. Atau meskipun belum setahun, itu kambing giginya udah copot. Udah kupak, orang bilang. Walaupun kadang-kadang yang jualan kambing suka nakal tuh. Ada yang giginya dicopotin, maka kemarin banyak kambing yang pakai behel ditakut. Ada kambing yang mahal, berapa nih pak? 6 juta, alamat pak, kambingnya 2 juta pak Haji, behelnya pak Haji pak Haji, berapa juta? Tidak ada hubungan, kita mana nih? Jadi kambing yang dipotong ada syaratnya nggak tuh? Dia harus sehat, tidak cacat, itu umurnya setahun lebih ya. Ya setahun lebih. Nah, itu kan di kelas ya. Sekarang kita praktek, kita alam nyata nih. Dalam kehidupan yang real, kita kayak penjual kambing, pak, saya mau korban, pak, mana kambingnya, pak, tadi keluar itu. Kok kecil banget sih kambing ya? Ini betul, pak, setahun, pak. Iya, pak, sih, setahun. Kita kadang ragu-ragu nggak, gitu. Kalau di tempat penjualan kambing, omongan siapa yang kita pegang? Yang jualan, gitu. Cuman saya, mau jawab, bang, mana akte kelahiran, bang? Agak ada, pak, sih. Enggak, aktenya setahun, ya, belum tahu lah, gitu. Kan kadang-kadang kita, kalau dia bohong, kalau dia bohong, penjualnya bohong. Itu urusan dia mentuhan, gitu. Maksudnya, ya insya Allah dia bilang udah setahun, ya beli aja udah, gitu. Kecuali kita ragu-ragu banget ya, kami masih dituntun, gitu, kan, jalan belum bisa. Mbaknya juga belum jelas, cadel, gitu kan. Jadi kami baru lahir. Umumnya standar lah ya, ini. Walaupun kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang ada orang dititipin uang, gitu kan. Disuruh beliin kambing, kok kayak kambing anak begitu kan. Ya mudah-mudahan sih, kita amanah untuk mudah-mudahan gitu. Nah, dalam prakteknya, saya yakin tuh meskipun harus begini, giginya. Kan karena orang kalau beli kambing diperiksa tuh ya. Suruh maaf, kenapa Allah menciptakan kambing bibirnya agak berat? Supaya gampang dilihat ya. Karena kambing gitu ya. Ya, lihat udah kupak atau belum gitu kan. Sunnahnya kalau kita berkorban kemarin, kita memakan hewan yang kita kurbankan, betul gak? Walaupun sedikit kan. kan kita beli kambing atau sapi titip di musola kan masjid. Panitia nganterin nggak rumah kita? Assalamualaikum Pak Ji, siang-siang sore-sore kan? Ini Pak Ji, kan kita nanya, ini kambing saya bukan nih? Nggak tahu ya Pak Ji. Di musola ada 300 Pak Ji kambing. Saya maunya makan kambing saya, cari. Ember besar kambing saya Pak Ji. Saya tanya hadir, mungkin nggak panitia ketukar tuh kambing itu? Kan ya, sunnahnya adalah memakan hewan kurban yang kita potong ya. Tuh tahu dari mana tuh penyakit itu? Walau alam dah. Maksudnya asamnya gampang gitu. Oh enggak usah, kalau saya enggak mau. Saya orangnya ya lu cari tuh kambing biar aku. Lu cari kambing lu. Ya orang banyak banget tuh kambing itu kadang-kadang hadirin. Kadang-kadang ada panitia yang nama kan kambing dikasih nama tuh. Ya kan maunya kambingnya Haji Ahmad gitu kan. Begitu dipotong kan langsung dipisahin pahanya tuh ini punyanya gitu kan. Nama kebanyakan panitia lupa enggak tuh? Bukan lupa namanya Ian ekor kambing kan. Walaupun aturan dasarnya kita memakan hewan yang kita kurbankan, tapi sulit itu hadirin tuh. Ya, yang mana aja dah. Bismillah ya. Mudah Allah terima amal ibadah kita. Saya yakin kemarin ketika kita panitia kurban atau jemaah haji kita gitu, masuk ibadah haji adalah beberapa perkara-perkara yang kadang orang suka beda pendapat gitu kan. Maka dituntut sikap tasamuk nih. Tasamuk itu toleran. Saya yakin arah ya, kita yakin kita menghadap arah kiblat. Cuman kalau benar-benar diukur-ukur di Mekah mungkin yang mirip-mirip gitu. 0,0 sih. Ya mungkin aja. Ya. Tapi ya benar Allah Allah menerima amal ibadah kita. Ada hadis Nabi, ini saya ambil dari kitab hadis Arba ini. Sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani Jurtub Ibn Nashir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda innallaha ta'ala faradha faraidha fala tudayyi'uha. Allah telah menetapkan beragam peraturan, jangan diabaikan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah telah buat batasan-batasan, jangan dilanggar. Wa harrama asya'a fala tantahibuha. Allah juga telah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan diterjang. Sampai di sini kalimat Nabi, paham enggak? Paham kan, jelas banget kan? Artinya beribadah hidup sesuai dengan aturan kan? Ya kan? Harus hanis gitu kan. Namun kemudian Rasulullah menyambung hadisnya. Kan kata Nabi, wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhatu anha. Dan Allah mendiamkan atau tidak menjelaskan secara detail banyak perkara rahmatan lakum, kata Nabi, sebagai rahmat buat kita. Ghairu nisyanin, bukan karena Tuhan lupa. Jangan kita bilang Tuhan lupa ini jelasnya. Jadi Nabi lupa kayaknya Nabi ini. Gitu kan? Mungkin banyak kan umumnya perintah dalam agama kan perintah datang secara global kan, secara ijmali namanya. Detailnya mungkin Nabi menjelaskan atau mungkin detailnya kita berijtihad. Kata Nabi, Allah mendiamkan banyak perkara sebagai rahmat buat kita, bukan karena Allah lupa. Fala tabhatu anha, oleh karenanya nggak usah terlalu dibahas. Bukankah umumnya kita berbeda pendapat pada perkara-perkara yang kecil-kecil ya, hadirin rahimakumullah. Apa contohnya? Seringlah memang hadisnya satu Rasulullah, tapi orang kan beda interpretasi. Contohnya Nabi Muhammad kalau beliau sujud fa'atolas sujud, dan memanjangkan sujudnya. Yang pertama berarti Nabi memanjangkan sujud, sujudnya lama maksudnya. Oh, bukan, tapi kalau sujud mungkin kan tuh beda-beda pendapat tuh. Karena mohon maaf saya, karena ada yang kadang orang sujud panjang banget tuh, dua sak. Nah kita tahu di mana ntar. Maksudnya gini hadirin, kan orang kan beda interpretasi ya. Ini di tangan saya ada seekor burung ya. Kalau ini burung saya pegang kencang banget nih, apa yang terjadi? Mati. Kalau saya buka lebar, apa yang terjadi? Lepas. Gimana caranya dia nggak mati, dia nggak terbang? Gimana cara megangnya? Gimana cara megangnya tuh? Apa standarnya? Apa standarnya? Kira-kira. Perasaan. Pilih. Dalam praktek beragama, kadang semua mazhab contoh menggerakkan tangan. Syafi'i, Maliki, Galman juga ada teman kita lihat ada yang begitu asyhadu alla gitu kan, ada yang manteng kan, ada yang menggerak-gerakkan, ada yang miring ke atas ke bawahnya gitu. Apa yang standar itu? Jangan berlebihan. Kadang ada yang mungkin ini kok pegang ini. Jadi kadang-kadang ada yang ya apa gitu. Jadi dalam praktek beragama tuh, saya tidak ingin mengajarkan, saya tidak ingin mengatakan bahwa agama itu dasarnya perasaan, bukan. Agama, Quran dan hadis, betul nggak? ya. Namun dalam prakteknya Allah berikan pada kita akal pikiran, ya. Kan orang sering kita, Ustaz, saya mau korban Pak Ustaz, ya Bu. Tapi saya belum akikah Pak Ustaz. Apa tuh ya, saya mah ya korban dulu deh Bu kan. Tapi saya pengen akikah Pak Ustaz. Ya, akikah dulu. Tapi saya pengen korban dulu. Lalu Mas, ya tahu bingung. Gue juga bingung ya dia. Para Ustaz juga hadirin. Dan ketika ditanya perkara yang terlampau detail kan beristihad, betul nggak? Kan itu kan ada bab ijtihad, ijtihad itu kalau di Quran tidak ditemukan secara detail, dia tidak ada. Kan kita berikan umumnya pada perkara-perkara yang kecil gitu. Bayangkan seandainya semua perintah agama datang secara detail banget, repot nggak kita? Maka kata Nabi, wasakata an asya'a rahmatan lakum. Allah mendiamkan banyak perkara umumnya yang kecil. Bukan Allah lupa, namun sebagai rahmat buat kita. Dan karena kadang-kadang ya adanya fleksibilitas itu kan, bayangkan kalau semua serba sangat detail gitu kan, repot gitu, repot sekali kan. Maka Allah berikan perintah ruang ijtihad. Kayak tadi mungkin kalau saya gambarkan orang pegang burung, kalau kencangan dia mati, kalau di lepet dibuka lu lebar banget dia terbang kan, ya pegang pakai perasaannya. Begitu yang kita beragam. Kalau Allah berikan pada kita akal pikiran yang dengannya kita bisa menilai. Mohon maaf ya Bu, memakai jilbab ada aturan itu, ya kan? Kan sekarang orang berkreasi. Sekarang alhamdulillah banyak sekali desainer muda Muslim yang membuat kreasi-kreasi jilbab kan. Bahkan banyak buku panduan itu kan, buku panduan berjilbab. Saya tanya ke Ibu, orang pakai jilbab model-model nggak Bu? Ya. Saya yakin nggak para Muslimah kok gitu banget ya? Ya, bagi segala macam kan. Ya kira-kira Allah berikan pada kita, mohon maaf, perasaan atau kita bisa menilai. Kira-kira model begini gitu kan? Kan ada yang macam-macam lah. Dan juga di beberapa apa namanya, pusat penjualan atau yang produksi jilbab, bahkan ada beberapa ustadz yang juga diminta jadi konsultan syariah tuh. Apakah model begini syariah atau tidak begitu kan? Dan artinya dituntutlah kita. Tapi insya Allah mudah, biasanya orang semakin belajar semakin sempurna, betul nggak tuh? Ya kan? Nah sekarang bagaimana juga remaja putri yang mungkin anak ABG pakai jilbab kan? Yang model begini begitu ya. Mudah-mudahan semakin lama belajar semakin baik. Namun dituntut dari sikap tasamuk, sikap toleran, sikap fleksibel. Bukan beragama nggak ada aturan, ada aturannya. Ada aturannya kan. Jangan juga nggak ada aturan, jangan kayak orang sekuler. Orang sekuler beragama tanpa aturan. Saya beberapa bulan yang lalu, umroh itu 2013, awal 2013, gak saya ceritakan ya. Ada temu tauhid di Saudi Arabia yang cerita, Ustaz kemarin bawa rombongan pejabat tokoh, pimpinan jaringan Islam liberal lah, dia umroh gitu kan, begitu dari Mekah, dari Madinah ke Mekah kan, ngambil mikot tidak ahli kan, ganti baju segala macam gitu kan. Jadi tokoh sekuler dia pakai baju biasa sampai di Mekah di hotel, baru ganti baju dia, baru ngambil mikot di hotel gitu kan. Nah Ustaz bingung mutoisnya, Pak Ustaz bukannya kita mikotnya di Bir Ali di mana aja boleh dah, yang penting niatnya kata Allah gitu kan. Jadi beragama tanpa aturan, betul nggak kita? Ya kan? Mau beragama tanpa harus ada aturannya. Namun yang kecil-kecil kita namanya itu fleksibel, kasamu. Dan biasanya adalah orang beda pendapat kan masalah apa namanya. Dan umum sekali lagi masalahnya kecil-kecil. Di mana orang naruh tangan dalam sholat kan? Ada yang bilang di atas perut, di atas dada. Ini kan perut, terus perut. Bukan Ustaz, perut ini. Terus dada, sini bukan, dada sini nih. Orang berenda, ada yang gitu kan. Yang penting dia tahu dia bukan ngarang-ngarang gitu. Kecuali dia ngarang-ngarang kan, Allah Akbar, sini gitu. Gak ada dah, itu lebay. Dan dalam praktek keseharian sendiri, contoh dalam fikih Islam ada yang namanya akad, ijab, qabul. Aslinya segala akad harus ada ijab dan qabul. Jual beli akad nikah gitu kan. Aslinya kalau kita menjual nih, penjual berkata, saya jual handphone saya, kalau handphone sih mahal deh. Saya jual barang saya dengan harga sekian, cuma yang beli bilang saya bayar ini barang yang halaman gitu kan. Itu mungkin transaksi itu. Namun para ulama mengatakan dalam transaksi yang kecil itu dimudahkan saja. Pembeli ngasih duit, yang jual ngasih barang dianggap ijab qabul. Orang beli kerupuk harganya 1.000, nggak usah tuh jual, saya jual kerupuk saja, kerupuknya bulat-bulat gitu, ya harga 1.000, ada yang beli saya beli tunai, ada sak, yang antri lama kok, lama banget gitu ya. Tapi tetap ada ijab qabul yang tertentu, ada pihak penjual, ada pembeli, ada uang, ada barang gitu, itu kan rukun jual beli kan, dan ada unsur keridoan tuh. Namun para ulama dalam perkara yang kecil-kecilnya itu dianggap ijab qabul. Bahkan orang naruh duit yang barang kan kerupuk bang jangan pijat kubul. Namun perkara yang mungkin orang jual tanah 1 hektar. Serius tuh kan, ada saksi, ada notaris, ada segala macam, materai gitu kan, tanda tangan gitu ya. Masa kerupuk pun materai? Kerupuk 1000, materai 6000. Betul gitu ya. Yang kecil-kecil tuh namanya pasang sama gitu. Contoh yang sering lebay juga, contoh ijab kobul dalam akad pernikahan. Jadi dalam, pernah hadir acara ijab kobul, saya mohon maaf kalau saya salah ngomong. Kadang-kadang ada penghulu atau wali yang terampau lebay gitu. Kan penghulu bilang nih, saya nikahkan kamu dengan siapa namanya dengan Aminah binti Pak Haji Ahmad dengan mas kawin mas 10 gram tunai gitu kan. Kan yang masih jawab tuh. Saya terima nikah dan kawinnya. Mungkin enggak pengajian lagi gugup-gugup gitu. Kadang-kadang saya ulangi, ulangi. Kamu tadi kurang tetap, kurang tadi. Tadi kamu enggak satu nafas. Pernah enggak ada gitu tuh? Iya. Ini kadang sudah 5 kali ulang pada lagi. Terang-terang gitu. Keringetan gitu kan. Dia mikir, gua kalian jadi gak sendiri? Orang suruh ulangi, ulangi, ulangi. Ini tetap kurang tarik, ente gak satu nafas. Hadirin, jadi maksud dengan ijab dan kabul langsung artinya jangan diselingi dengan kesibukan yang lain. Contoh nih, saya jadi pengantin. Jangan dia pas lagi kata kuburan itu naik. Saya terima nikah dengan kalian, terima pak, ada SMS. MTX, apa dia? MTT pak, telepon gitu kan, jangan tuh hadirin tuh tapi kalau lagi ayat ijab kabul, langsung ya jangan diselingi dengan pak maksudnya pak ada ngapain gitu kan maksudnya, saya orang wudu jangan kita lagi wudu, ada gak orang wudu diseling-selingin tuh baru basuh muka, ada tamu dia berhenti, masuk pak wudu pak ya baru pakai tangan, ada SMS maaf lagi wudu. Jangan diselingin kegiatan yang lain sama nih. Jadi pengertian langsung tuh jangan diselingin dengan ini kan kadang-kadang yang penghulu yang lebay itu kan ulangi, ulangi. Tuh salah tegang. Saya kadang mau jadi saksi juga sah belum puasa. Apa kan dia udah bilang saya terima ini kadang-kadang biasnya hadirin. Penghulu yang lebay itu kalau penghulu yang santai itu dari situ udah gak ada acara lagi dia udah habis. Dan gak penghulu yang sibuk tuh. Dia udah habis jadi 4 acara lagi. Jadi kadang pengajar lagi baru bilang, saya terima sah. Pak, saya belum gimana? Jauh-jauh lah. Ada tulis karena standarnya bukannya peraturan yang baku itu tergantung pengurusnya jadi gitu. Tapi kalau suasana aman kadang-kadang kalau kita debat di suasana suasana gak enak gitu, suasana gitu kan. Namun kalau yang harus disampaikan hadirin bahwa yang namanya ijab kabul itu yang penghulu atau orang tua perempuan berkata saya nikahkan kamu kalau wanita anak-anak saya gitu kan dengan mas kawin tunai mungkin gak yang pengacara lagi gugup mungkin gak deh lupa dikit deh saya terima nikah dan kawinnya Aminah binti dia lupakan bapaknya gak penting kan karena gak ketahui kan dia melihat dikit kan baru mau baca ulangi gak boleh berhenti nafas gak tau ngapain gitu kan itu penghulu yang lebay ya itu memang kalau yang sebenarnya penghulu ya. Tapi biasa begitu hadir Ustaz, ada juga kadang sebagian Ustaz yang ulangi, itu kan ngapain orang juga akad nikah itu seriusnya jadi, main-main juga jadi, ngapain ini persulit gitu sehingga suasana jadi ini, jadi horor gitu kan ini pengajar laki lu gerak jelas lu gitu ya tumpin-tumpin pake dasi kecek gitu kan gitu, diseka nih, tuntur ke budak suasana tegang banget. Tapi ngapain dia repotin itu kan? Nah, aslinya ya ketika dia bilang saya terima nikah dan kawinnya ini dengan binti dengan mas kawin tunai sah ya. Ya mungkin dia gugup-gugup dikit, mungkin dia baca kecuali ya ada paling penting lah. Jaka sama Joko beda nggak? Beda nggak dia? Beda ya. Dia nyebut binti Joko, padahal Jaka pulang nih. Bapaknya Joki, salah. Itu memang nama orang nggak boleh salah hanya apri akan tuh penting ya. Ya. Contoh nah, sekali ingat ya, nulis nama orang harus benar, betul nggak? Karena nama itu kan yang penghormatan. Ada orang namanya Muhammad M-nya 1, ada yang Muhammad M-nya 2 ya, ada yang M-U-M-U gitu kan, ada yang O ada nggak tuh? M-O gitu kan, atau ada yang mungkin nama orang lain Umar pakai O kan, Omar, macam-macam, atau S-Wato, S-O-E, apa gitu kan. Kalau dalam KTP, paspor, surat penting itu nggak boleh salah ya. Namun dalam atau ajak kumpul tadi itu. Namun dalam praktek keseharian hadirin, mungkin nggak orang satu sama tuh. Undangan pernikahan pernah nggak salah hadirin? pokoknya saya nih Ustaz Sahrini. Ada Sahroni. Yang mulai rumah saya Ustaz. Besok saya mau ngalir Ustaz. Yuk. Kan mungkin bisa mungkin nggak bisa salah satu nama hadirin. Orang kadang-kadang kenal nama kita kan cuma gitu doang nih. Ya kan, mungkin saya mirip-mirip wajahnya nggak tahu deh. Sahri ini gitu kan. Cuma saya ada salah nulis sedikit kan. Kadang-kadang ada orang nulis nama kita salah dikit deh. Ada nggak orang yang kaku banget hadirin? Saya nggak mau datang Ustaz. Nama saya nih masa saya kan saya udah haji tiga kali Ustaz. Kan harusnya hahaha. Haji jangan lupa. Haji Tahroni ini hanya atuh. Haji 100 juta di orang plus itu. Tahroni kurang dari kalau orang ada yang i-nya pakai i, ada yang i-nya pakai y. Kan di undangan ada bacaan tuh. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan nama dan yang begitu-begitu hadirin tasamu hadirin. Tasamu artinya apa tuh? Toleran, dimaafkan. Oh, saya orang ini mau punah poster. Saya nggak bisa poster. Nama saya kok permata saya poster. Terlalu dah. Ya. Dan ada orang yang begitu hadir di mana nggak? Ada kadang-kadang. Maksudnya secara teori, tapi teori memang nulis nama orang harus benar kan. Namun dalam prakteknya, ya salah-salah dikit dah. Itu kan kurang-kurang dikit. Semoga Allah maaf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi perkara-perkara kecil. Pesan Nabi, fala tabhatu anha, enggak usah terlalu dibahas. Maksudnya bukannya enggak penting, namun keseringan orang jadi ribut gitu kan. Apalagi perkara-perkara silakan berikhtiar, yang penting yang benar. Seperti tadi saya tanya, kalau seandainya tahiyat itu menggerakkan tangan, orang beda pendapat. Teman kita bertiga, semuanya mengambil pendapat menggerakkan tangan. Beda-beda enggak tuh? Ada yang begini, ada yang pelan gitu kan, ada yang mungkin muter-muter kiri kanan terus bawah gitu kan, itu beda pemahaman. Yang penting jangan ngarang-ngarang, Ya, itu wilayah kita boleh berijtihad. Apa kira-kira batasannya kita memahami dari tersebut? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti berapa persen kita boleh mengambil untung atau berapa bagian yang boleh kita ambil kalau korban? Kan dalam buku fikih tidak dijelaskan untuk para ulama istihad sepertiga. Yang korban boleh ngambil sepertiga, ya kan? Itu kan istihad tuh, padahal tidak ada aturan. Artinya boleh-boleh saja gitu. Cuma kan bapak korban, gitu kan semuanya dimakan. Kan yang lain apa gitu kan? Dia ngambil pahanya 4 gitu kan? Orang nggak apa lihat kulitnya doang. Kemudian ada hadis yang lain nih. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tentang contoh tasamuh dalam agama Islam. Toleransi dalam Islam, fleksibel. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tajawaza li an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastaghfiru alaihi. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk umatku pada tiga keadaan. Yang pertama al-khata', kesalahan. Mengambil barang orang sengaja boleh nggak? Ngambil barang orang nggak sengaja boleh nggak juga. Bedanya yang pertama dosa, yang kedua nggak dosa nih. Ngambil barang orang sengaja boleh nggak? Dosa nggak? Dosa. Ngambil barang orang nggak sengaja boleh nggak juga, cuma nggak dosa. Maksudnya pulangin itu maksudnya. Kan enggak sengaja bosan. Siapa pernah itu pulangin. Ya, tapi bedanya yang pertama dosa, yang kedua enggak dosa tuh. Orang mungkin handphonenya tuker teman-temannya. Kan? Tuker nih. Tuker apa? Ya, sengaja bosan. Sengaja bosan. Enggak sengaja itu pulangin, Bu. Gitu maksudnya. Yang enggak dipulangin itu sih bukan saya bosan. Ya, enggak sengaja gitu. Tapi enggak sengaja juga enggak boleh, tapi tidak berdosa gitu. Jadi bedanya yang pertama dosa, apa contoh yang dia itu? Banyak contoh-contoh dalam fikih itu. Kena kereta gitu kan. Aduh, jendela kereta kebuka tadi kan. Pak, tolong Pak, tas saya ambilin Pak. Kita namanya tukang menolong ya. Kita kan suka menolong nih, orang jalan-jalan ini. Iya, apalagi yang enggak tolong, cakep gitu kan. Bapak, kita tolongnya tuh ambilin tas dia tuh. Boleh kita ambil tasnya gitu kan. Makasih Pak ya, teman-teman. Karena datang nih. Pak, mata saya ngapa di sini Pak? Gini ya, ternyata kok kejadian itu maling tuh, ya kan? Apakah kita berdosa hari ini? Mungkin kalau dosa nggak dosa urusan kita sama Tuhan ya. Cuman apakah kita kena hukuman sendiri? Dibuktikan di pengadilan. Maka nanti kita juga harus bijaksana. Orang ketika jadi pengadilan bukan tempat orang dihukum kan? Pengadilan tempat orang dibuktikan dia salah atau tidak. Jangan sampai kita juga berpikir bahwa setiap orang yang dia adili itu pasti salah gitu. Belum tentu juga. Karena kadang ada banyak peristiwa kehidupan kita yang jadi kalau di hadis ini masalah dosa apa nggak dosa nih. Itu masalah dihukum atau tidak itu urusan duniawi gitu. Mungkin nggak hadir hakim salah memutuskan. Hakim kan memutuskan berdasarkan bukti, gitu ya. Dan bisa jadi banyak sekali orang yang salah tidak dihukum dan bisa jadi banyak juga orang yang tidak salah dihukum, banyak nggak tuh? Kalau ini ayat ini hadis bicara masalah dosa atau tidak dosa di akhirat Allah tidak menghukum, namun kadang-kadang di dunia mungkin nggak hakim salah tuh, mungkin nanti dibuktikan di pengadilan. Tapi dalam pembunuhan ada pembunuhan tidak sengaja, ada pembunuhan sengaja, ada begini dan begitu ya. Jadi yang pertama Allah memaafkan untuk umatku pada perkara yang namanya al-khata'u, kesalahan. Yang kedua an-nisyan, kelupaan. Yang ketiga wa mastukrihu alaihi, dan perkara-perkara yang apa namanya orang-orang itu dipaksa. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup ya, emang ini contoh lain masalah muamalah. Tadi kan banyak contoh orang ibadah. Muamalah itu bisnis. Muamalah itu jual beli. Muamalah itu tak piutang. Muamalah itu akad nikah. Muamalah itu sewa menyewa. Muamalah itu hubungan interaksi dengan manusia. Dituntut sikap tasamu. Contoh nih. Ini rasanya di pentokokian salah nulis itu. Bukan Al-Baqarah 282 ya. Yang betul Al-Baqarah 280. Mohon diperbaiki yang saya menyambut tadi. Yang betul adalah Al-Baqarah ayat 280. Kalau 282 yang terakhir. 22 adalah tak piutang. Ayat yang ini Allah mengajarkan kepada kita toleransi pada perkara utang piutang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana du usratin fanaziratun ila maisar. Seandainya orang yang berhutang itu sedang dalam kondisi kesulitan, kesukaran, fanaziratun ila maisar, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Kita punya duit nih. Orang utang sama kita, jatuh tempo. Begitu saatnya harus bayar, ternyata dia kena musibah, yang kesulitan. Allah mengajarkan pada kita untuk bersikap tasamu. Pak, kalau nggak sebayar sekarang, minggu depan nggak apa-apa. Mungkin kita punya kontrakan, amin. Ngajak kontrakan semua nih, amin. Dari amin, amin. Amin. Ngajak kontrakan semua nih, amin. Buat robot barang kita nih. Gitu kan? Begitu waktunya bayar tanggal 1, ada mahasiswa nih, dia maaf ya Pak Haji ya, orang tua saya di kampung lagi kena musibah Pak Haji. Kita toleransi nggak tuh? Ya beda, nggak apa-apa deh kalau sebenarnya boleh minggu depan, gitu kan boleh minggu depan. Atau Allah mengajarkan toleransi yang lebih lagi tuh. Tasabu yang lebih dengan firman Allah berfirman, wa anta soddaku khairul lakum. Seandainya kamu bersodakoh dengan setengah utang kamu, sebagian utang kamu, atau semuanya itu lebih baik. Apalagi yang ini syaratnya yang utang nih lagi susah nih. Mungkin yang hadir kita punya kontrakan, yang kontrak kita usia motornya hilang, dia anaknya sakit, operasi sekian puluh juta. Sebagian punya kontrakan, kita miliuner lagi amin. Duit banyak banget di kantong, yang dibawa bantal, yang dijemur berbunting-bunting. Allah mengajarkan pada kita sikap tasamuh tuh. Bisnis harus tasamuh. Ada orang yang kaku banget tadi tuh. Oh saya nggak bosan. Kalau mau coba sekarang, M. Waduh, gitu ya. Kita kadang, belanja di warungnya itu enak tuh. Ya kalau kurang-kurang dikit boleh, gitu ya. Jadi kalau kita kurang-kurang dikit dikasih ya. Kadang ke warung yang gitu nih. Orang kita lewat aja dikasih, gitu. Gitu. Lewat kok gak dikasih kan? Lewat kok gak dikasih. Itu warung baik banget tuh. Kita kurang-kurang gopek, gitu. Lewat aja dikasih. Ya, misalnya lewat dikasih, gue beli orang-orang. Jadi hadirin, kita belanja nih. Berapa nih pak, harganya pak, orang jual mangga, kilo. Ini bu, 9.500. Dan kita bayar 10.000 ya. Berapa kembalinya tuh? Yang namanya kembalian, hak kita bukan? Kan kita kadang sering toleran. Berapa yang gopek, masih pulangnya. Doain saya pak ya, sudah berjanji. Yang lo buat, saya gopek. Dikit kan pak, gopek mah kancol. Gopek pergi aja, itu aja. Ada orang belanja begitu tuh? yang 1000 nggak usah dipulangin deh. Apalagi yang dagang nih, saudara, anak muda, lagi belajar bisnis kan, udah langsung buat tamu aja biar tamu maju. Bagus nggak tadi itu? Asamun. Atau yang jual, kan Rasulullah bersabda, rahimallahu imra'an, samhan idha ba'a, samhan idha syarab, samhan idha tawbah. Allah merahmati orang yang mudah, toleran, tasamun dalam menjual, dalam membeli, dan dalam melunasi hutang. Jadi kalau jadi penjual memudahkan tasamu, pembeli juga ada yang hadir. Penjual nggak mau nurunin harga barang dikit, ada nggak tuh? Yang beli juga nggak mau naikin barang dikit. Berduanya takut banget gitu. Ketemu nggak tuh? Yang aku saya mau jual 15.000, ada yang beli 14.000 kok. Cuman 1.000 doangnya. Dan nontonnya gue bayar 1.000 nih gitu. Aku malu banget sih yang beli ngantri gitu kan. Ini yang belanja suami istri nih, kata istrinya, tunggu mas. Kita muter rumah, tapi apa yang ada? Atau soalnya gue bayar juga udah 1.000, sama mama. Ini hadirin tasamu tuh, yang jual juga memudahkan. Kita beli barang, berapa nih pak harganya pak? Harganya 10.500. Ya pak, saya gak ada gopay, udah gak mau kok 10.000 aja. Kita senang gak tuh? Senangnya berbisnis yang penuh dengan toleransi. Nanti memudahkan, hadirin memudahkan. Jangan, kalau terlampau kaku, hidup terlampau kaku, repot gak tuh? Repot. Kita kalau beli donat, ke donat bulat ya? Secara teori, donat bulat, bulatnya donat? Bulat, bulat. Kita beli donat nih, Pak. Kita ke toko donat, mungkin donat. Mungkin donat. Pak, saya mau beli donat yang bulatnya simetris, Pak. Nggak bisa bengkok, yang dikit. Agak ada, Panji. Cari, Pak. Secara teori, donat bulat, bulatnya donat tuh. Kan dalam prakteknya sendiri, mungkin nggak dia mengsung-mengsung nih gitu. Ya, bungkusnya, kalau saya pusat, saya sempurna. Saya kalau beli donat, saya ukur, maksud, kelamaan. Artinya, yang gitu, tersamu tuh toleran. Kok hidup ini, gitu ya. Dan banyak, alhamdulillah, saya, kalau ini bicara masih kita beragama, sekarang yang beragama semakin banyak. Orang yang sholat, yang ngaji, yang pakai jilbab, yang ingin mempraktikkan agama, yang haji, yang umroh, semakin banyak lah tuh. Dibutuhkan sikap beragama yang lebih tasamu. Bisa merangkul semua orang. Karena, apa namanya, tentu tidak bisa kita membedakan antara anak SD kelas 1 dengan anak kuliahan, beda gak tuh? Ya kan? Orang yang Islam yang udah lama dengan yang baru belajar, sikap kita beda gak tuh? Yang baru belajar ya, dia masih miring-miring diri, ya Allah. Masih kurang-kurang gitu, mudah-mudahan dia belajar lama-lama masih kurang-kurang, namanya tasamu. Itu sebabnya kenapa Imam Abu Hanifah dia banyak beristihad, karena beliau di Baghdad, di Irak kan, jauh dari pusat ilmu, pusat hadis. Kalau Imam Malik cenderung sangat tekstual kan, kalau Madzhab Maliki cenderung sangat tekstual, cenderung sangat, karena memang wajar Imam Malik di kota Madinah dia banyak para sahabat, banyak pusat-pusat ilmu kan. Sementara Abu Hanifah di mana dia? Dia jauh di Baghdad, di Irak, jauh dari pusat ilmu. Maka fikih Abu Hanifah cenderung orang bilang cenderung kontekstual, cenderung bukannya rasionalis, tapi ya bukan juga dia tidak memikirkan hadis, namun kondisi yang membuat dia begitu. Dan namanya sikap beragama, saya ulangi, dia harus hanif, sesuai dengan aturan, namun juga fleksibel. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup ada surat Al-Qur'an, surat Al-Baqarah 177 ini. Ini kira-kira sebagai kesimpulan dari yang kita bicarakan. Ini di ayat ini Allah berbicara mengenai hakikat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Bukankah hakikat kebajikan kata Allah itu manakala engkau menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Itu fikih. Begini, ibadah harus sesuai dengan aturan, betul enggak? Menghadap kiblat segala macam. Namun bukan itu intinya. Kebaikan adalah kata Allah akan tetapi sesungguhnya walakinnal birra, kebaikan adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Kebaikan adalah manakala kita beriman pada Allah pada hari akhir, malaikatnya, kitabnya, nabinya. Kebaikan adalah manakala kita memberikan harta yang kita cintai kepada kerabat kita, anak yatim, kepada orang miskin, kepada musafir, kepada orang yang minta-minta. Kebaikan adalah manakala kita memerdekakan budak hamba sahaya. Kebaikan manakala kita mau melaksanakan sholat, manakala kita bayar zakat, manakala kita mau menepati janji saat kita berjanji. Meskipun kadang-kadang dalam prakteknya mungkin ada banyak kekurangan tuh. Sholat kita kurang lurus, zakat kita kurang tepat sasaran gitu ya. Mungkin haji kita kurang sempurna, mungkin gitu. Jadi hakikat kebaikan manakala kita mau berbuat baik dan sesuai dengan aturan tentunya. Namun manakala kurang-kurang dikit, semoga Allah mengampuni. Kebaikan adalah manakala kita menepati janji, meskipun kadang-kadang begitu kita tepati tidak mirip banget dengan yang kita ucapkannya. Kebaikan adalah manakala kita sabar dalam penderitaan, sabar dalam kesempitan, dalam peperangan. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kata Allah, itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi ini ayat jadi kesimpulan tentang ajian kita terhakikat kebaikan. Manakala kita mau sholat, gitu kan ada orang yang dengan agama kuat banget. Walaupun ketika praktiknya salah-salah dikit, ada nggak tuh? Ini Allah mengampuni dan kawan kita ngaji mau puasa. Puasa apa, Pak? Saya kemis puasa. Sekarang buk sekarang, Pak. Merbuai. Ya, mungkin nggak ada orang salah-salah hari itu. Kita ada ribut lebaran sekarang, mau besok, gitu kan? Ada yang bilang Ramadan hari ini, ada yang bilang Ramadan besok, gitu kan? Tapi harusnya nggak usah ribut, kan? Harusnya yang lebih dijaga apa tuh? Persatuan. Persatuan. Harusnya kita toleran, harusnya tatamu tuh. Ya kan? Kita punya pemerintah, kita punya orang yang menentukan kapan kita puasa, kapan kita lebaran, gitu kan? Ustadz ditanya apa jawaban Pak Ustadz? Pak Ustadz kok lebaran beda-beda Pak Ustadz? Apa kata Ustadz? Biarin lah, perbedaan adalah rahmat. Kalau Ustadz ceramah tiga kali Senin lebaran, Selasa lebaran gitu kan? Senin ya khutbah di sini nih. Selasa tempat yang lain. Rahmat buat Ustadz. Rahmat buat dia maksudnya gitu. Harusnya sih lebaran bareng akhirnya. Bareng. Ya, karena kita punya pemimpin, kita punya tapi dia bohong Pak Ustadz. Orang lebaran udah lebaran tinggal belum tuh urusan dia dah. Gitu ya. Namanya hidupnya harus ada aturan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.